ya bukan. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflasi, atau dar-der-dor, udah basi. Diriku berperisaikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku semangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegang. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata, berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, dimana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api, ku sempat cemas, tetapi ku tangkis dengan firman suci. For his words is the lemon to my feet. Bukan salib atau bawang putih, usir iblis gunakan firman suci. Alkitab dibaca, jangan simpan di laci, angkat panci, dia layak dipuji. Malah tentara surga bersenjatakan cinta datang menyapa, buatku terjaga. Mendadak ku terbangun sambil terhuyun-huyun, sekian lama berada dalam gelap, terlena dalam dunia yang gemerlap. Sekarang ku datang mendekap, Tuhan utus Roh Kudusmu, terang di dalam hatiku, menjadi suatu kekuatan baru. Come on, come on, come on. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.